tetes air mata mengalir, ikuti langkah teman. Tepi kehidupan tak pernah tersisa untuk setetes air mata mengalir, ikuti langkah kematian. Telah menegak tersisi dari kehidupan, malah tak pernah minta tersenyum pada bintang.